Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasriban kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut di buku antum halaman 10. Al-qismu az-zani min aqsamil ilm. Setelah pada pertemuan sebelumnya, jenis ilmu yang dimaksud dengan ilmu yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang wajib kita pelajari adalah ilmu, di sini ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Ada yang fardu ain, ma yajibu ta'allumuhu 'alal a'yan, fardu ain. La fala yu'dharu ahadun bi jahlihi, enggak ada udzur bil jahl di situ. Ya. Ilmu tentang rukun salat, rukun Islam, rukun iman, ilmu akidah. Ini enggak ada udzur. Seorang yang beribadah kepada semar, enggak ada udzur. Tidak diudzur di situ. Ya, dia tahu Rabb dia Allah, malah beribadah kepada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wong Rekso, pada Mbah Priok. La yu'dharu bi jahl. Ah, qismu as-sani min aqsamil ilm. Yang kedua sekarang. Yang di ini adalah fardu kifayah. Ya, tafadhal. Dibaca sini. Hafid, hafid. بمجموعها وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه مثل أحكام البيع وأحكام المعاملات وأحكام الأوقاف والموارث والوصايا وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات هذه لا بد منها للأمة لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كف هذا ليقوموا بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم وغير ذلك وتعليم وغير ذلك هذا يسمى واجب الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين سقط به enggak ada bihinya tambahin bihinya سقط به الإثم سقط به الإثم عن الباقين وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. نعم. طيب قسم الثاني من أقسام العلم وهو ما زاد عن ذلك yaitu yang tambahan dari fardhu ain min al-ahkam asy-syar'iyyah dari hukum-hukum syar'i allati tahtajuha al-ummatu yang umat membutuhkannya bi majmu'iha ya dengan mengumpulkannya. Waqad la yahtaju kullu ahadin bi ainihi. Namun terkadang tidak dibutuhkan oleh setiap orang bi ainihi pada setiap person, setiap ain, setiap person. Mislu ahkamil bai', semisal hukum jual beli, ahkam muamalat, ahkam auqaf wakaf, ya. Mawaris, wasoya wasiat, ahkam ankiha pernikahan. Kam janayat, ya, bagaimana ini menindak pelaku pidana? Bal idza ta'allamaha man yahsulu bihi al-maqsudu min al-ulama, bahkan jika ada yang mempelajarinya dari orang yang mampu untuk menggapai tujuan tersebut dari kalangan ulama, orang-orang alim, kafa hada, maka ini sudah cukup. Artinya tidak ada yang berdosa dari umat ini. Nah, orang yang enggak belajar itu dia enggak dosa. Ya. Ada orang enggak paham fikih janayat gitu gimana fikih waris enggak ngerti dia. Nah, itu dia tidak dosa kecuali ketika dia masuk ke ranah tersebut. Ya, ahkamul baik dia enggak ngerti. Nah, tapi kalau dia masuk ke ranah tersebut, ya dia mesti belajar fikih jual beli. Ada orang ya Andika ini udah nikah. Ya, ketika nikah ini antum paham enggak fikih nikah? Hah? Bener antum, buku fikih nikah apa yang di udah dikhatamkan? Tuh, belum Saya lihat dulu. Nah, tapi terkadang juga ya, ikhwan. Terkadang juga hal yang mendesak mesti nikah. Itu mesti kita jalani walaupun berilmunya kurang. Paham enggak tuh? Kalau nunggu khatam dulu, misalkan mata Abu Suja kita belum nikah, belum syarahnya, tanya jawabnya, nikosnya, wah lama. Nah, ya udahlah, keadaan mendesak. Kemampuan ada, kemampuan untuk menikah itu. Karena kemampuan nikah itu kata Nabi ya masyarakat syabab man istata'a minkum al-ba'a. Siapa yang mampu diantara kalian ba'a? Ba'a itu qudratu 'ala nikah, mampu jima. Yang kedua mampu menafkahi dia dan istrinya. Nah, itu udah ada. Nah, itu ada. Nanti sambil jalan. Kayak begitu. Paham enggak? Baik. Jadi enggak ada alasan antum mandi, Kak. Hah? Saya belum paham fikih tahdud gitu. Ya, Pip, ya. Masyaallah. Nah, oh boleh ada alasan juga nih kayak belum siap gitu. Nah, yang segala macam belum butuh, nah, ya jangan. Mana lagi? Lakinna yajibu mana? Sekarang. Liyakumu bihajatil muslimin agar bisa ya. Liyakumu bihajatil muslimin min qada wa ifta agar mereka bisa menjalankan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, misalkan qada ya. Bagaimana pemutusan pengadilan, ifta, bagaimana berfatwa. Nah, ini kaum muslimin berhajat kepada itu. Nah, kalau enggak ada mufti gimana mau nanya ke siapa? Nah, mufti inilah yang dia belajar ilmu alat, yang belajar fikih, yang belajar maqasid syariah, yang belajar bagaimana syariat ini secara menyeluruh, mesti ada. Biar nanti dia pulang, kita jadi bertanya pada dia. Fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lam. Kalau enggak ada juga, ini seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ya, fa idza lam yabqa 'aliman ittakhadha. Ya, maka manusia akan menjadikan, kalau enggak terdapat orang alim, orang-orang akan menjadikan sebagai pemimpin agama mereka adalah juhala, orang-orang bodoh. Fa'aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Ya. Dallu, dia sesat lagi menyesatkan. Nah, mesti ada. Ya, kaderisasi yang dia akan berkhidmat kepada umat untuk memberikan qada, fatwa ya, dan yang lain. Dia mesti belajar secara menyeluruh, universal dari ilmu-ilmu din. Wa ta'limin wa ghairi dzalik. Ta'lim, mengajarkan. Dan yang lainnya, hadza yusamma, ini yang dinamakan dengan wajib kifayah. Ya, alladzi idza qama bihi, apabila ada sudah ada yang ya melakukannya, man yakfi saqata bihi al-ismu 'anil baqina. Maka sudah cukup. Maka gugurlah isim dosa anil baqina dari yang lainnya. Ya, dari yang lainnya. Semisal mempelajari fikih pengurusan jenazah. Enggak ada yang mempelajari dosa semua, tapi ada yang belajar sehingga ketika ada jenazah muslimin diurus sesuai dengan syar'i, enggak ada yang dosa. Nah, dia dapat pahala. Baik. Wa idza tarakahul jami'u asimu jami'an. Nah, tapi kalau semuanya kaum muslimin meninggalkannya, tidak ada yang mempelajarinya, maka mereka berdosa semuanya. Nah, berikutnya Fadl dibaca di sini. Ya. Siapa? Si ini apa? Mustafa. Antatafaqqaha. Haknya itu huruf fi'il. Tafaqqaha ya tafaqqahu. Nah. Paham tuh? Antatafaqqaha fi hadzihi al-abwab. Jadi bukan domir ya. Atau pikir domir ya. Terus. Ya annahu qadza yata'atta hadza li kulli ahadin wa inna ma yaqtasu hadza min ahli al-qudrati wa annu al-istiqa'i laysa ta'atin minan ummati wa li annahu idza ta'allamu idza ta'allama ada ba'dul ummati qama bil wajibi bikhilafil ismin awali bikhilafil ismin awali faqullu wahidin mas'ulun anhu fi nafsihi li'annahu la yumkinu an ya'mala hadhil a'mali a'mala an ya'mala hadhil a'mala illa an ilmin walihada qala shaykhu yajibu alayna walam yatur yajibu ala al-muslimina aw yajibu ala ba'duhum ala ba'dihim aw yajibu ala ba'dihim bal qala yajibu alayna ay ala kulli wahidin minna wujuban kun ad wujuban ainiyan. Baik. Fala budda lil ummah, kata Syekh, maka mestilah pada umat ini ada orang-orang yang yata'allamuna hadzal qisma. Min unasin yata'allamuna hadzal qisma. Mesti ada yang mempelajari. Li'annahum bihajatin ilaih, karena mereka membutuhkan hal ini. Nanti pada kasus janayat, pada kasus mawaris, pada kasus yang pelik, yang umat ini gak ada yang belajar, ternyata mereka terjatuh ke dalam kasus tersebut, menghadapinya, maka mereka kebingungan. Akhirnya memutuskan perkara tersebut dengan keputusan yang jauh dari ilmu syar'i. Maka mereka berdosa. Maka mesti bertanya, mas'alu ala dzikr. Nah, ahlu dzikr inilah yang dia nanti dikader oleh umat. Dikader oleh umat. Li'annahum bihajatin ilaih, karena mereka membutuhkan itu. Umat membutuhkan ini. Membutuhkan ada sosok ulama, ada sosok mufti. Lakin mayuqal, namun tidak boleh dikatakan likulli ahad wahidin. Wah, ini wajib bagi semua orang. Enggak bisa. Ya, yajibu 'alaika an tatafaqqaha fi hadhil abwab. Wajib bagi engkau belajar bab ini. Belajar apa namanya? Nahwu, shorof, mustalah, jar wa ta'dil, usul fikih, qawaid fikih. Ini ilmu alat khusus bagi talib, ya, khusus bagi orang-orang yang ingin mendedikasikan dirinya untuk umat, yang dia sudah berniat berkhidmat pada umat sehingga dia akan paham. Nah, itu mengetahui solusi umat lewat ilmu alat, perangkat-perangkat yang dipelajari. Ya, tapi kalau ya abang-abang becak di depan, tukang ojek, tukang angkot, ya, gak wajib bang belajar nahu gak? Enggak, dosa. Walau ya ikhwah, walau sebagian ulama, bahkan banyak ulama yang menyatakan belajar bahasa Arab fardu ain. Ya, fardu ain. Kenapa? Karena memahami Quran, mentadabiri Al-Quran itu wajib. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Itu wajib. Sementara ya, fasilitas sementara jalan menuju memahami Quran tidak lain adalah bahasa. Oleh karena itulah dalam kaidah disebutkan ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, suatu hal, suatu faktor, ya, atau suatu kewajiban tidak akan tercapai kecuali dengan satu faktor, maka satu faktor tersebut, suatu hal tersebut jadi wajib juga. Nah, ini. Namun secara keseluruhan, secara global, ilmu-ilmu ini enggak wajib ain. Ya, enggak wajib ain. Ya, dia bertanya, ada orang menghadapi masalah warisan, ya dia bertanya kepada orang yang memahami fikih warisan. Nah, li'annahu qad la yata'atta hadza likulli ahadin, karena terkadang semua orang enggak bisa mendatangkan hal ini. Dia enggak bisa melakukan ini, mempelajari ilmu-ilmu yang tadi. Ya. Innama yakhtassu hadha bi ahli al-qudrati, ini khusus bagi orang yang mampu, wa ahli al-istita'ati, bagi orang yang punya kesanggupan, minal ummati, dari kalangan umat ini, wa li'annahu idza ta'allama hadha ba'dul ummati, dan juga apabila ba'dul ummah, sebagian umat ini sudah ta'allama hadha, mempelajari ini, qama bil wajibi bi khilafil qismil awwal, maka berarti umat ini sudah dianggap melakukan yang wajib. Bikhilafil qismil awal, berbeda dengan jenis ilmu yang pertama, yang wajib ain, yang setiap orang dia mesti mempelajari rukun iman. Bagaimana rukun syarat sholat, rukun syarat wudu. Nah, rukun iman dia pelajari. Ya, bagaimana la ilaha illallah, walaupun dia enggak tahu, ya, enggak tahu, enggak hafal la ilaha illallah. Kemarin kita sudah bacakan keterangan dari Syekh Abu Butain rahimahullah taala yang kita kutip dari Ad-Durar. Ya, kemarin saya posting lagi itu yang saya kutip kemarin. Ya. bahwasanya orang awam, ya, yang penting dia meyakini tauhid, ini tauhid, syirik, syirik. Dia melihat kesyirikan, dianggap itu sebagai kesesatan, dianggap sebagai kesyirikan. Ditanya apa rukun la ilaha illallah, nggak tahu. Nafyu isbat pak, nggak ngerti. Nenek antum, kakek kita kagak tahu. Nafyu isbat apa? Syarat la ilaha illallah, bingung dia, nggak tahu. Ilmu mahabbah, nggak tahu, nggak ngerti. Tapi dalam aplikasi dia meyakini, nggak boleh beribadah kepada selain Allah, nggak boleh pesugihan, nggak boleh datang ke dukun. Ya kita ibadah Allah aja. Ada yang bertauhid, ahlu tauhid. Kata Syekh Abu Butain, orang yang seperti ini Muslim, ahli tauhid. Ya, paham gak antum di sini? Yang penting dia ngerti. Makanya orang awam mengatakan ketika ada pesugihan, ada datang ke dukun, dia akan mengatakan dengan bahasa mereka, wah dia mah percaya yang gitu-gituan, kita mah gak percaya. Ini apa? Ini adalah buah dari tauhid. Walaupun dia gak cakap ya, lisannya untuk mengungkapkan itu syirik. Beda kalau Arga yang komentarin, ya enggak? Ada lorong saji, musyrikun, wah kata Arga. Ada sedekah laut, musyrikun, kata Arga. Ya enggak? Habis itu apa? Muwahidun, Arga. Ya, yang sedekah laut itu musyrikun apa muwahidun? Musyrikun. Kalau orang awam cuma mengatakan, wah enggak boleh yang gitu-gitu. Mereka mah percaya yang gitu-gituan. Tahayul katanya. Kurofa, tahayul, cuma nggak percaya gitu-gitu. Nah ini orang awam seperti ini, ahli tauhid, ya. Nah orang awam nggak paham nafyu isbat, apa yo rukun la ilallah, apa luka ata katanya, rukun katanya, nggak ngerti dia. Tapi ahli tauhid, ya, ahli tauhid. Dibandingkan dengan orang yang hafal la ilaha illallah, rukunnya apa, syaratnya apa, ya. Ada musyrikun, kafirun, benar-benar sujud kepada selain Allah. Ya. Beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada salib. Kafir enggak? Enggak tahu. Aduh, lebih beriman yang mana? Yang awam tadi. Jauh dia lebih bertauhid. Ya. Dibandingkan yang ini, enggak ngerti. Kafir enggak ya? Ntar dulu deh, lihat hatinya dulu. Ntar dulu, nah ini murjiah. Bahkan dia bisa kafir. Ya. Malam yukafir musyrikan au syakka fi kufrihi au sahha madzhabahum fa huwa kafara ijma'an. Kafir dia secara ijma'. Ya, kalau dia masih meyakini, oh ini muslim ini cuman oh ini mesti disyubhat dulu, tapi hatinya kafat, wah minimal murji'ah. Murji'ah itu ahli bid'ah atau kafir. Murji'ah itu cuma dua aja. Ya, murji'ah itu atau ada yang mubtadi sama kayak Jahmiyah. Ya, bid'ah-bid'ah mukaffirah. Ada yang dia mubtadi keluar atau ada yang kufur, maka Jahm bin Sofwan dibunuh. Nah. Ja'ad bin Dirham dibunuh. Allahu musta'an. Baik, mana lagi berikutnya? Fa kullu wahidin mas'ulun anhu bi nafsihi. Nah, jenis yang pertama, semua orang akan ditanya tentang dirinya. Ya, semua akan ditanya tentang dirinya. Kalau dia enggak belajar jenis yang pertama tadi, li annahu la yumkinu ayya'mala hadhil a'mala illa bi'an ilmin. Karena dia tidak mungkin mengamalkan amal ini semua kecuali dengan ilmu. Salat misalkan. Ilmu salat. Dia wajib salat. Dia wajib salat. Dalam adab Hanbali kalau enggak salat murtad. Selain Hanbali misal Syafi'i enggak salat, sekali salat, dua kali enggak salat, dipenggal tapi enggak murtad. Tapi wajib dipenggal oleh pemerintah. Lah, mesti dia salat. Baru masuk Islam dia salat. Enggak hafal dia baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia safar, salat. Sakit, salat. Shollu qa'iman fa illam tastati, ya. Fa shalli qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbin. Kalau enggak mampu duduk, berbaring. Kalau enggak mampu berbaring, ya, dengan isyarat mata. Oh, dia kena sakit, ngompol terus. Bukan ngomong politik, ngompol keluar air seni. Itu mustalah di medsos kan, ngompol ngomong politik. Ini ngompol terus, ngompol buang air besar. Nah, gimana sholatnya? Sholat. Nah, lagi ingat, dia lupa sholat, pas ingat wajib sholat. Semuanya nggak ada celah untuk tidak sholat. Nah, berarti dia mesti belajar, paham dia mana rukun, mana syarat. Nah, ini yang wajib dipelajari. Ya, makanya kalau kita sudah kenal tauhid, apa yang mesti kita pelajari pertama kali? Sholat. Ini manhaj Nabi, dakwah Nabi kayak begitu. Apa kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadah ala ilaha illallah. Fa in ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah tarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Jadikanlah yang pertama kali yang kau dakwahkan pada mereka la ilaha illallah. Kalau mereka mau, udah mau mengucapkan la ilaha illallah, kabarkan kepada mereka Allah mengajarkan salat 5 waktu. Ah, ini dakwah Nabi, manhaj Nabi. Setelah kita diajarin tauhid, diajarin salat. Ya, bukan apa-apa langsung diajarin ini hizbinya, roki. Ini dakwah apa itu? Dakwah palsu. Dakwah salafi bukan. Palsu. Dakwah salafi itu salafiyah. Tauhid, salat. Iya, karena enggak ada dosa yang lebih berat dosanya setelah dosa dalam masalah tauhid adalah salat. Al-ahdulladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Man huwal qa'il? Siapa yang ngomong itu? Nah, siapa yang ninggalin salat maka dia kafir. Siapa yang ngomong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya madzhab Hanbali memurtadkan, murtad enggak tanggung-tanggung. Konsekuensinya apa? Oh iya, dijelasin oleh Syekh Utsaimin. Dipisah dari pasangannya. Gak boleh mewarisi diwarisi, gak boleh disolati kalau dia mati, gak boleh dikapankan, gak boleh dimandikan, gak boleh dikuburan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dikuburin di depan, sono yang lapangan bola, palang-palang, salib-salib, gak boleh yang di depan, gak boleh digabung muslim-muslim-muslim, ada salib, gak boleh dibongkar yang salib, pindahin, gak boleh, ya, gak boleh. Nah ini orang yang ninggalin sholat kayak gitu juga. Oh itu kan Hanbali, aneh Syafi'i. Ya udah, ente dipenggal. Madzhab Syafi'i kan penggal. Kalau enggak salat, sekali salat, dua kali salat. Kalau kata Al-Muzani sekali. Nah. Tapi kalau yang menjadi pendapat yang mu'tamad dua kali. Dua kali enggak salat, penggal. Penggal. Masya Allah. Kalau madzhab Syafi'i diterapkan, buntung semua kepala ini. Hah? Habis. Wah, ya. Makanya dakwahin sholat. Lihat antum ini lihatnya ini gini sih. Kita ini kalau melihatnya ini teman di komunitas, ngaji semua, 15 orang, seolah-olah seluruh dunia isinya antum doang. Hah, antum nih di Facebook temannya 5.000, wah, goceng manusianya. Ngaji semua, namanya Abu Fulan, Abu Salafi, Abu Haroki, Abu Sururi. Cuman itu aja. Hah, dia datang ke kajian, ribuan orang, 100.000 orang. Ya lihat itu aja. Lihat pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Iya. Datang masuk gang rumah dia, enggak sholat. Azan berkumandang, lihat di RT dia, di RW dia. Muslimnya berapa? Lihat berapa yang datang. Hah? Berapa yang datang? Kalau datang semua subuh kayak Jumatan. Juhur kayak Jumatan, ya kan begitu? Wah sepi. Berarti gimana? Wah. Nah ini dakwah sholat ini yang penting. Ya, nah, ini baru dakwah salafiyah. Tuh dakwah Nabi tuh. Nabi ngajarin Mu'ad. Setelah tauhid, ajarin sholat. Bukan setelah tauhid, ajarin bid'ah. Lihat. Ini buku kita kemarin. Ya, Padul Islam. Syekh menjelaskan Fadlul Islam, keutamaan Islam, ini Islam. Baru terakhir tahdir, bab tahdir minal bidah. Baru terakhir. Ini enggak, tauhid aja belum benar, asma sifat kagak ngerti. Hah? Ditanya juga bingung. Ditanya wasitiah isinya apa? Ayo jelasin. Setiap bab juga enggak ngerti. Baru wasitiah dasar. Wasitiah itu dasar dalam mengenal asma sifat. Ajak dia sini, kita buka wasitiah. Ayo jelasin matanya, ayo jelasin. Gak ngerti dia. Udah ngerti dia mana sururi, mana haroki, mana ini, mana itu. Rukun sholat gak ngerti. Allah musta'an. Ternyata rukun sholat gak paham. Rukun syarat aja ditanya bingung perbedaannya. Gak usah ditanya rukun syarat itu apa. Ya, ditanya rukun perbedaan rukun sama syarat aja gak ngerti. Lo kayak begini, ini dakwah apa kayak begini? Hah? Dakwah apa gitu? Keliru gitu. Perlu dikoreksi, diperbaiki. Salah. Ya salah, akui. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi? Berikutnya mana lagi? Hah? Wali hadza qala syekh, oleh karena itu syekh berkata. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, yajibu ala kulli muslim, yajibu alaina. Ya, ini adalah yang mesti kita pelajari. Ilam rahimahullah, annahu yajibu alaina. Wajib bagi kita. Ay, ala kulli muswahidin ya minna. Walam yakul, beliau tidak mengatakan yajib ala al-muslim. Walam yakul yajib ala al-muslim, yajib ala ba'dihim sebagiannya. Bal qala yajibu alaina, wajib bagi kita. Ala kulli wahidin minna wujuban ainian, wajib bagi setiap kita segenap muslimin mempelajari wajib ain, wajib mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Itu yang akan ditanya di kuburan. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, itu yang ditanya. Ini yang wajib dipelajari. Kalau enggak ngerti, nanti seperti munafikun, ahala adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an fa qultu bihi. Ah, saya enggak tahu. Saya cuma dengar orang-orang berkata tentang Allah begini, berkata tentang Rasul begini. Saya pun mengucapkannya. Akhirnya dipukul dia pakai tongkat oleh Munkar Nakir, yang kalau tongkat itu dipukulkan ke gunung, gunung hancur. Teriak dia, semua dengar kecuali sekolah jin dan manusia. Iya dan benar. Nah, berikutnya. Faddal, dibaca. Nah. Coba, coba sabit, baca sabit. Ainian. Sinaat, sinaat. Asna. ومدحهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء المراد العلم الشرعي. Nah, linalama aidan, agar kita mempelajarinya juga qabla dukhul fil masail, sebelum kita bermasuk ke permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, ini sebelum kita masuk ke ranah-ranah ilmu yang lain, kita belajar ini dulu dah. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Annal murad bil ilmi huwa alladhi yajibu ala al-ummah, yang dimaksud dengan ilmu yang wajib bagi umat ini, imma wujuban ainian, apakah itu wajib aini, wardu ain, atau wajib kifai. Annahu al-ilmu asyari, yang dimaksud di sini adalah ilmu syari. Alladhi ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul. Namun kalau kita paparkan kepada khalayak umum, ya pasti mereka akan merespon ilmu itu adalah ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu umum. Ya, maka mereka itu bersemangat untuk menyekolahkan anaknya itu tinggi-tinggi ke Amerika, S2, S3, sampai kalau saya pernah ngeliat gelar dokter, sampai gelarnya itu banyak banget. DR, Ing, apa, dokter, terus ada SPE, SPA, oh, banyak banget. Ini kuliahnya berapa kali? Insi SH, notaris, SH, banyak banget. Ini luar biasa ini. Nah, kenapa demikian? Karena mereka memandangi ilmu itu. Nah, ini dibangun di atas keyakinan bahwa kebahagiaan, kesuksesan itu di dunia. Nah, itu. Akhirnya mereka ya luar biasa. Lihat-lihat aja tuh. Udah sekolah, ada bimbel. Ya. Ada bimbel. Lihat. bimbel, terus kursus bahasa Inggris, ya. Terus ada kelompok belajar, ada ikut kumon, ikut ini ikut itu. Tujuannya apa? Biar nilai tinggi. Oh, nilai tinggi apa? Nanti kuliahnya di tempat yang bonafit, nanti kerjanya di tempat yang bonafit, nanti gajinya gede, nanti ya gitu aja orientasinya. Allahu musta'an. Ya, orientasinya itu aja. Amal ilmu ad-dunyawi, adapun ilmu duniawi, kal ilmi sinaat, seperti ilmu perindustrian, wal hirab, hirab itu jamak dari hirfah, kerajinan tangan, wal hisab, matematika, war riyadat, ya, kesehatan, olahraga ya, ya. Eh? Riyadiyat itu apa? Ini bahasa modern ini. Apa? Riyadiyat ini bahasa modern. Apa? Matematika apa komputer? Hah? Hisab komputer. Riyadiyat matematika. Ini bahasa modern. Kita paham. Handasah itu ya. Teknik ya. Ayo muhandis insinyur kan? Fahadal ilmu mubahun. Ilmu ini yang kayak gini boleh-boleh aja. Yubahu ta'allumuhu. Boleh dipelajari. Waqad yajibu idahtajatil ummatu ilahi. Bahkan terkadang wajib jika umat membutuhkannya. Ya, jika umat ihtajat membutuhkan. Ternyata di negeri dia gak ada yang bisa mempelajari ilmu ngebor air. Sementara umat butuh akan air. Akhirnya dia belajar. Nah, wajib bagi umat. Nah, mengutus. Ya. Ya, paham gak sini? Nah, di tempat dia gak ada yang ilmu pertukangan. Semuanya kerja, semua gak ada yang jadi tukang. Wajib bagi umat. Nah, kalau enggak, mendatangkan orang. Ya, mendatangkan orang. Wajib ala man yastati'u, wajib bagi yang mampu. Lakin laisa huwal ilmu al-maqsud fil Qur'ani was sunnah. Namun ilmu ini bukanlah yang dimaksud di Quran dan Sunnah. Yang Allah sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Bukan itu, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama derajat orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Bukan itu maksudnya. Ya. Walladhi asnallahu ta'ala ala ahlihi wa madahahum. Yang Allah puji ahlinya, sang empu ilmu, dan Allah menyanjung mereka. Walladhi qala fihi nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh nabi, al ulama warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Al murad yang dimaksud adalah al ilmu asy-syar'i, ilmu syar'i. Ya. Terus dibaca sih. Ya. Arga. Jahilahu. Fala isma. Lanyalana fiya lil jins. Terus. Masabun. Lam yu'akhad, masa dia yang yu'akhid, dia yang mengadab. Lam yu'akhad alaihi. Khususan al-ilma. Saya sudah menyebut ya, setelah khususan isimnya adalah mansub. Apa irabnya maf'ul? Mutlak. Terus coba sambung di sini. Andika sambung Andika. Wow, pelan-pelan bacanya, ngebut-ngebut, suara kencengin. Ambil napas dulu. Ida wudi'a. Itu depan. Apa? Fi qabrihi. Rabbi Allahu wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu. Ayo. Min aina hasalta hadha? Kitaba. وتعلمته أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول هاهو itu siapa itu terus apa Fikri adla'uhu fa'il terus itu ma'atuf ke takhtalif fi hafratin la daraita dari mana tadi bacanya amal ilmu aduniawiyah. Adapun ilmu duniawi. Tanggung nih panakul al-faqauluhu al-ilmu. Faqauluhu al-ilmu coba dibaca sini. Nugraha. Apa? Siapa? Zaki. Nugraha nanti. Rabbihi ya buduhu jatuh di pendingan bacanya. Habis makan apa ini? Enggak makan? Berarti besok jangan makan dulu. Baik. Lihat, perhatikan. Amal ilmu duniawi, ada pun ilmu duniawi paman jahilahu wala isma'alai. Kalau dia enggak tahu, ya, dia enggak ngerti ilmu dia ini, dia enggak dosa. Ya, wa man ta'allamahu fa huwa mubahun lahu. Tapi kalau dia mempelajarinya, mubah aja. Wa idza nafa'a bihi al-ummatu fa huwa ma'jurun 'alaihi. Namun kalau ilmu tersebut dia pelajari ternyata bermanfaat buat umat, maka dia dapat pahala atas itu. Dapat ma'jur, diganjar pahala, dapat masab, ya, dapat pahala. Misalnya dia belajar IT. Kemudian dengan belajar IT akhirnya dia gunakan IT tersebut untuk pemanfaatan umat, bikin apa misalkan situs-situs Islami, kayak Andika misalnya. Ya, buat tolib nyari apa namanya? Maktabah Syamilah misalnya. Ya. Ini kan jadi bermanfaat, ya enggak? Dengan sebab dia belajar. Coba kalau kita enggak ngerti apa-apa. Mana ngerti kayak gitu kan? Ya, enggak ngerti. Atau dia ngerti teknik, umat butuh, ya. teknik apa namanya, misalkan elektro. Nah, umat butuh, wah, diperbaiki kelistrikan masjid, mahat, rumah-rumah kaum muslimin. Wah, ini dapat pahala. Ya, dapat pahala. Namun kalau kita enggak tahu, enggak dosa. Ya, enggak dosa. Antum ngerti enggak IT? Enggak. Dosa ente? Oh, enggak ada kayak gitu. Ya, karena itu bukan, jangankan fardu apa namanya? Fardu ain, fardu kifayah aja belum tentu. Baik. Walau matal insanu, seandainya seorang mati, wa huwa yajhalu hadzal ilma, dalam keadaan dia tidak memahami ilmu pengetahuan ini, lam yu'akhad alaihi yaumil qiyamah, maka dia tidak disiksa pada hari kiamat kelak. Lakin man mata wa huwa yajhalul ilma syar'i, namun siapa yang mati dalam keadaan dia enggak ngerti ilmu syar'i, khususan al-ilma ad-daruri, terlebih khusus ilmu daruri, ilmu tauhid, ilmu salat, wudu, mandi janabah, ya, ilmu keseharian kita, fa innahu yus'alu anhu yaumil qiyamah, maka dia akan ditanya pada hari kiamat kelak, lima lam tata'allam, kenapa kamu enggak belajar? Lima dalam tas'al, kenapa kamu enggak bertanya? Di dekat rumahmu, di dekat dirimu ada ahli ilmu, kamu main medsos, banyak ilmu, malah main yang lain, main game, ya, game online, ya, malah nonton YouTube yang gak jelas, dinonton yang apalah segala macam, ya, nonton bola, padahal banyak ilmu di YouTube itu, masih banyak kajiannya, ya, banyak ilmu. Ini bahaya ini. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita enggak berilmu, tetap ada kewajiban bertanya kepada ahli ilmu. Kalau engkau tidak mengetahui. Ya. Alladzi yaqul, yang mengatakan, inilah orang yang berkata, idza wudi'a fi qabrihi, apabila dia diletakkan di kuburannya, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Hadza yanju, ini yang selamat dari azab kubur. Yuqalu lahu, akan ditanya kepadanya, min aina hasalta hadza, kamu dapat dari mana ini? Kok bisa tahu siapa Rabbmu Allah? Ini pengetahuan ini walau kita hafal sekarang enggak bisa jawab, karena jawab itu adalah amalan. Yang jawab itu adalah iman. Enggak bisa tuh, oh, antaranya kalau ditanya jawabnya Rabbi Allah. Enggak bisa. Ya, yaqul, dia akan mengatakan, qara'tu kitabullah wa ta'allamtu. Saya membaca kitab Allah dan saya mempelajarinya. Ya. Amman ladzi a'rada an dzalik, namun orang yang berpaling dari hal ini, fa innahu idza su'ila fi qabrihi, kalau dia ditanya di kuburan, fa innahu yaqul haha, bukan hahu. Tapi siapa? Dika ya, hahu. Haha la adri. Haha, aduh, I don't know, kata dia. Sami'tun nas, saya cuma dengar orang-orang yaquluna syai'an wa qultuhu. Saya cuma dengar orang-orang mengucapkan sesuatu hal tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasul, saya ikut-ikutan. Islam itu begini, ikut-ikutan aja. Ya, kan kata Pak Ma'ruf Amin, kata Pak Ghairu Aqil Ghairu Said, Islam itu yang Nusantara. Ya, saya ikut-ikutan aja. Ya, kata dua aki-aki itu. Ya, saya ikut-ikut aja udah. Makanya saya lepas menanggalkan jilbab, ganti kebaya kode, menuju kearifan lokal, budaya lokal. Enggak apa-apa lah Rum Sajri, Nadron, sambut Dewi Sri, kata Ghairu Aqil Ghairu Said. Kufur ini. Dewi Sri itu berhala agama sebelah. Togut. Kita diperintahkan untuk mengkafirkan Togut. Pemayak parbit Togut, wa yu'min billah. Siapa yang kafir kepada Togut, beriman pada Allah, baru dia beriman. Faqadistam sakabir uratul usqolan fisomalaha. Baru dia beriman. Berpegang dengan tali yang kuat yang tidak putus. La ilaha illallah. Malah disuruh percaya nyambut Dewi Sri. Nusantara bro, katanya. Nusantara ini. Tauhid itu agama Arab. Subhanallah. Nih, ikut-ikutan orang. Ya, ikut-ikutan orang. Ya, kufur, ikut-ikutan kufur. Ya, makanya liberalisme, pluralisme, ganti baju. Ganti baju sekarang. Badannya tetap pluralis, bajunya Islam Nusantara. Ya, makanya mereka kemarin tuh kampanye itu di bidang film, Dia tuh bikin de santri. Oh, santri apaan kayak begitu. Ya, santri pacaran. De berandal itu mah. Bukan de santri, de berandal. Lihat mereka tuh. Lihat mereka tuh. Bansor kemarin ada hut hari ulang tahun gereja di Cilacap, di Majenang ya. Tiba-tiba kasih kejutan, surprise. Kasih kejutan buat para pendeta di sana. Surprise, 9 tumpeng karena ulang tahun ke-9. Subhanallah. Lihat santri lah tuh. Santri tiba-tiba datang ngasih tumpeng juga ke mana? Ke pendeta. Surprise. Subhanallah. Ini ganti baju pluralis cup. Itu pluralis itu murtad ya, ikhwan. Mantul rak, kalau belajar tauhid enggak ngerti pluralis murtad itu berarti belum paham tauhid. Siapa yang berkeyakinan pluralis murtad? Murtad. Kok murtad sih? Ya iya, ini agama ini. Keyakinan kok. Kan membenarkan agama mereka itu. Ya. Nah, ganti baju jadi Islam Nusantara. Sudah diganyang-ganyang sejak 2015 oleh Ma'ruf Amin. Dan Ma'ruf Amin kemarin ngulangin lagi dalam kampanye dia. Nah, kampanyenya nanti saya ini ngurus keagamaan Islam Nusantara agar digalakkan. Subhanallah. Apa-apaan itu? Perusak. Perusak. Ya, rusak ya tetap rusak bilang. Ya, enggak ada urusan cawapres. Bodoh amat cawapres. Cawapres kalau kufur masa dibilang mukmin. Cawapres sesat dibilang hidayah, cawapres sun bid'ah dibilang sunnah. Ya enggak bisa salah ya salah. Ya. Paham enggak tuh? Ya, salah ya salah. Salah ya salah. Keliru ya keliru, enggak keliru. Ya. Enggak boleh diam. Sampaikan kepada umat, ini keliru, sesat. Ya, walaupun enggak melazimkan kalau dia mimpin berontak, kalau berontak itu mesti terpenuhi syarat. Terpenuhi syaratnya apa? Enggak boleh mudarat yang timbul akibat berontak lebih besar daripada bertahan di bawah kepemimpinan yang sesat. Nah. Itu. Apalagi? Berontak apalagi? Syaratnya apalagi? Ya, mesti punya kudrah, kemampuan. Lah kudrah yang enggak kemampuan, mau ngulang sejarah pakai bambu runcing. Ya. Lawan dia yang Masya Allah bukan cuma nakapa 7 ya, kemarin tuh itu pesawat-pesawat tempur Sukhoi F-16 wah kalah tuh mau pakai panah nah, pakai jangwe ya, oh. Nah, ini gak melazimkan, tapi kalau salah ya salah, salah ya salah. Nah, gak boleh diam. Gak boleh dia. Imam Ahmad dulu pemimpinnya salah. Ngomong. Siapa yang mengucapkan Quran kalau Allah fahuwa kafirun billahil azim. Padahal itu yang ngomong siapa? Pemimpin. Imam Ahmad ngomong kayak gitu. Gak bisa. Keliru ya keliru. Jangan diam. Gak boleh diam. Nah, ibar kalau begitu. Ya. Nah, Ahlus Sunnah di sini. Ya, di sini letaknya perbedaannya antara Murji'ah dan Khawarij. Kalau Murji'ah menganggap itu bukan sebuah hal yang kemungkaran. Kalau Khawarij meresponnya kebablasan. Ya. Baik. Amma ladzi arada an dzalika fa innahu, dia akan ditanya. Mana lagi tadi? Fa hadza yu'ajjaju, maka dia akan dibakar kuburannya dengan api neraka, dengan api. Waliyatu billah. Wajidoyiku alaih, dia akan disempitkan, dihimpitkan, fihi di kuburannya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya saling takhtalif, apa tuh? Apa? Bahasa kita nih, yang di sini ke sini apa? Menyilang. Nah. Adla jamak dari dil'un, tulang rusuk. Tuh antum yang suka cari tulang rusuk, nah ini biar paham, dil'un, jamaknya adla. Wa yusbihu fi hufratin min hufarin nar, maka dia akan berada di jurang, di antara jurang-jurang neraka. Li annahu madara wa matala, karena dia madara, dia enggak tahu, wa matala, dia enggak pernah baca. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, la daraita, kamu enggak paham, wala talaita, kamu enggak baca. tala yatlu tilawatan. Kalau bersambung dengan tak mutakalim, talaita talaitu. Nah, satu lagi talauta, bersambung dengan tak mutakalim pakai waw. Nah, ini bukan tilawatan, tapi tuluan. Tala yatlu tuluan. Maknanya apa? Tabi'ah. Ya, wala talaita wala tabi'ta, itu maknanya. Dan kau tidak mengikuti. Paham ya? Tala yatlu tilawatan bersambung dengan ya mutakalim, talaitu, talaita. Satu lagi tala yatlu tuluan, bukan tilawatan. Bukan membaca, tuluan. Tuluan masdarnya. Itu maknanya kalau misalkan talaita tabi'ta. Ya. Talahu tabi'ahu. Berarti mana talauta? Engkau tidak mengikuti. Artinya tidak mau mengamalkan apa yang dibaca. Wa huwa lam yata'allam, dia enggak belajar, wa lam yaqtadi bi ahli ilmi, tidak meneladani ahli ilmu. Wa inna ma huwa dha'i'un fi hayatih, maka ini orang ini seperti hilang dalam kehidupan dia. Seperti enggak bermakna, wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya seperti enggak ada. Fa huwa alladhi ya'ulu ila syaqa', inilah yang akan menghantarkan kepada kesengsaraan, wal iyad billah. Fa qawlu, maka perkataan beliau, al ilmu, ilmu itu adalah hada huwa alladhi al ilmu asy-syar'i al matlub minna. Inilah ilmu syar'i yang dituntut dari kita. Yang kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Adapun ziyadah wa kulli muslimah wa muslimah itu dhaif. Ya, enggak sah. Yang sahih yang valid hanya kulli muslim. Jama'atan wa afrodan, apakah itu secara berjamaah maupun individu-individu? Apa itu? Wa huwa ma'rifatullah bi asma'i wa sifatih. Mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya. Wa ma'rifati haqqihi 'alaina. Ya, mengenal hak Allah pada kita. Nabi mengajarkan kepada kita, kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri fa haqqullah 'alal 'ibad. Wahai Mu'ad, kamu tahu enggak hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Mu'ad enggak mau lancar. Ya, Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka Nabi bersabda apa? Haqqullah 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, sang hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mana lagi tadi? Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu hak Allah pada hamba. Hamba beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Fa awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, maka yang wajib pertama kali diwajibkan pada hamba ialah ma'rifatu rabbihi wa kaifa ya'buduhu. Bagaimana mengenal Allah dan bagaimana beribadah kepadanya. Nah, berikutnya qala wa ma'rif al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyi. Nah, lihat. Wajib bagi kita mempelajari ilmu. Apa itu ilmu? Mengenal Allah, mengenal nabinya. Nah, baca Anugraha. Antum boleh baca idza quri al-Qur'anu. Nah, apabila Quran dibaca, urifallahu, Allah maka diketahui. Boleh juga idza qara al-Qur'ana, apabila ia membaca Quran, arafallaha, maka dia akan mengenal Allah. Boleh aja dua-duanya. Terus idza quri al-Qur'anu urifallahu subhanahu wa ta'ala annahu huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh wa annahu huwal ladzi sakhara ma fi samawati wal ardi wa annahu huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadirun. Case baca case. yu'arrifu. Terus wa qawlu ma'rifatu nabiyyi. Ihsan udah baca belum Ihsan? Baca Ihsan. Pencengin suaranya. Walau bikhtisarin. Nah. Ilham, ilham, baca ilham. Oh ini pindah ya. Ah oh, saya terjemahkan dulu. Ah. Itu mengenal Allah, mengenal Rasul. Wa huwa ma'rifatullah. Ya, maksudnya apa mengenal Allah? Kaifa ya'rifu al-'abdu rabbah? Bagaimana hamba mengenal Rabb-nya? Ya'rifuhu, maka hamba mengenal Rabb-nya bi ayatihi, dengan ayat-ayat-Nya. Artinya ini ayat Qur'aniyah wa makhluqatihi. Ini ayat kauniyah. Jadi ayat itu ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Kauniyah dengan makhluknya. Kita datang ke mana? Ke pegunungan, melihat gunung itu sejajar dengan awan, awan bisa memberikan hujan, ya. Dan seterusnya, ini kita jadi kagum, masya Allah, masya Allah, ciptaan Allah. Nah, ini jadi kenal Allah kayak begitu. Ya, maka mentadaburi itu ada dua. Tadabur ayat dan tadabur ayat kauniyah. Tadabur ayat Qur'aniyah dan tadabur ayat kauniyah. Nah, antum naik gunung, tadabur ayat. Ya. Jangan cuma mau hidup udara segar, mau enggak ada pahalanya. Tapi mau tadabur. Tadabur itu masya Allah. Nah, itu kalau enggak ngabisin waktu. Nah. Kalau ngabisin waktu enggak boleh. Nah, Habib ya, tukang naik gunung si Habib ini. Anu muwahid. Nah, istri lagi tinggal-tinggal. Nah, kan istrinya baru satu katanya. Oke lah. Mana lagi tadi? Pamin ayat ini diantara ayatnya al-lail wa nahar, siang malam. Diantara makhluknya, ya, ini tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tandanya siang malam. Diantara makhluknya matahari bulan, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Maka yu'rafullahu biayatihi, maka Allah diketahui dengan ayat-ayatnya kauniyah, ya, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah alam nyata ini, dan Qur'aniyah, ayat-ayat Qur'an. Maka idza qara'al Qur'an atau idza quri'al Qur'an, urifallahu, maka apabila Allah di Qur'an dibaca, dia akan Allah akan diketahui oleh dia. Annahu huwal ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menundukkan masakhara ma fis samawati wal ard, menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Bahwa dialah Allah yang menghidupkan, mematikan. Bahwa Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Bahwa dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia, maka Quran yu'arribu billah, akan mengenalkan kita kepada Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah yang an'ama alaina, telah memberikan nikmat kepada kita bijami'in ni'am, dengan segala nikmat. Wa annahu huwallazi khalaqana wa razaqana. Dialah Allah yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Wa idza qara'tal Qur'an, apabila Anda membaca Qur'an, arafta rabbaka bi asmaihi wa sifatihi wa af'alihi, maka Anda akan mengenal Rabb Anda dengan seluruh nama, sifat dan perbuatannya. Wa idza nadarta fil kaun, nah apabila Anda memperhatikan, nadhara yanzuru fi, memperhatikan. Kalau nadhara yanzuru ila, melihat. Nah, apabila Anda memperhatikan al-kaun fil kauni, alam nyata ini. Arafta rabbaka, maka Anda mengetahui Rabb Anda. Subhana annahu huwallazi khalaqa hadzal khalqa, dialah yang telah menciptakan makhluk ini. Wa sakhkhara hadzal kauna, yang telah menundukkan alam ini semua. Wa ajrahu bi hikmatihi, dan Allah akan memberlangsungkannya, ya, menjalankannya dengan hikmah dan ilmunya. Hadza huwal ilmu billah, ini adalah ilmu yang kita katakan ilmu mengenal Allah. Nah, kemudian kata Syekh, wa ma'rifatu nabiyyi, mengenal nabinya, wa Muhammadun, yaitu beliau adalah Muhammad SAW, karena beliaulah mubalik yang menyampaikan dari Allah. Dialah wasitah, pas pihak ketiga, ya. Dialah pihak ketiga antara kita dengan Allah. Beliaulah fasilitator antara kita dengan Allah, jembatan menuju Allah. Kita beli risalah dalam menyampaikan risalah. Ya, la budda an ta'rifahu, maka Anda mesti mengenal nabi. Ta'rifa man huwa, Anda kenal. Ya, ma ta'rifu man huwa, siapa beliau? Ya, jangan sampai kita kenal sosok-sosok yang enggak penting. Ternyata sirah Rasul kita enggak paham. Tahu sejarahnya Soekarno, lahirnya di mana, ah bapaknya siapa, ibunya siapa, istrinya ada berapa, anaknya siapa aja, tahu. Rasulullah istrinya siapa aja, enggak tahu. Anaknya siapa aja, enggak ngerti. Lahirnya kapan, wafatnya kapan, enggak paham. Nah ini terbalik ini. Ya. Bahkan ada hal yang enggak lebih penting lagi. Tahu apa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, sejarahnya dulu waktu masih culun, waktu masih mainnya enggak jago. Ngerti dia sirah Lionel Messi. Ngerti dia, ha? Dia ngerti Cristiano Ronaldo dulu sebelum main di apa? Manchester United, pindah ke apa? Sebelumnya main di Liga Tarkam Portugal atau di apa? Dia ngerti dia. Ha? Paham dia. Subhanallah. Saya punya teman gitu, ngerti, paham banget pemain bola semua, ngerti dia. Pemain bola yang mana? Dia tahu. Ha? Stan Collymore itu dia ngerti itu, Stan Collymore. Stan Collymore pemain Liverpool dulu saya ingat. Andika enggak tahu. Wah, payah. Baguslah. Dia ngerti itu. Wah, Lobby Fowler, ngerti semua. Itu tiap hari langganan tablet Go, nah, sama bola. Hah? Enggak tahu antum ya? Sekarang apa sih? Gak ada gitu-gitu aja. Udah gak ada ya. Dulu ada itu. Oh, dia ngerti semua. Sirah Rasul gak ngerti. Pemain bola tahu di sejarahnya. Nah, ini ta'rifu nasabahu. Antum wajib mengetahui nasabnya. Baladnya, negeri dia. Ta'rifu majabi, apa yang dia bawa. Ta'rifu kaifa bada al-wahyu, bagaimana permulaan wahyu yang hadir kepadanya. Kaifa qama bidawah, bagaimana beliau menjalankan dakwah ila Allah fi Makkah wal Madinah, di Mekah dan Madinah. Ta'rifu siratal Rasul, Anda mengenal sirah Rasul, biografi beliau, walau bikhtisarin, walaupun dengan ringkas. Ya, membaca buku Nurul Yakin, Rahil Maktum, nanti kalau udah lanjut, sudah ngerti, baru masuk ke sirahnya Ibnu Hisham. Baru. Ar-Rasul, beliau adalah, ini sudah dibaca belum? Ilham. Wa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Hashim ibn Abdul Manaf ila akhir nasabi an-nabawi alladhi yantahi ila ibrahim alaihi salatu wassalam wa ta'ifu kaifa ashar qabla bitati. Qablal misal. Alnya jangan dikorupsi. Qablal bitati. Wa kaifa ja'a al-wahyu min Allah azza wa jalla. Wa madza amalu alaihi salatu wassalam ba'da bitatihi. Ta'rifu dhalika bi dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yaliqu bil muslimi an yajhala ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tatta syakhsan wa anta la ta'rifu? Masyaallah. Hadza ghairu maqbul. Masyaallah. Ar-Rasul beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdul bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf dan seterusnya dari nasab beliau sampai nanti yang tahi berakhir kepada Ismail bin Ibrahim. Ya. Masyaallah. Alaihissalam. Ta'rifu kaifa 'asha. Anda mengenal, mesti mengenal bagaimana beliau hidup. Ya, sebelum diutus jadi nabi bagaimana? Wa kaifa ja'ahu al-wahyu. Bagaimana wahyu datang kepada beliau dari Allah? Wa madza 'amila alaihissalam ba'da bisa? Apa yang beliau kerjakan setelah beliau diutus menjadi nabi? Ya, Rasul langsung enggak ada aktivitas lain kecuali fokus totalitas dakwah. Ya. Adapun ngangon kambing, berdagang, itu sirah yang kita dapat itu semua itu sebelum diutus menjadi nabi. Ngangon kambing itu di Mekah, masih kecil. Ya, berdagang, dagangannya istrinya Khadijah dahulu, waktu belum menikah dengan Khadijah bahkan. Ya, berdagang diutus. Ya. Setelah itu kita enggak dapat lagi beliau seperti itu. Kecuali kita dapati sirah beliau dari umur 40 sampai 60-an itu kecuali dakwah, perang, dakwah. Masya Allah. Hidup untuk dakwah. Bukan dakwah untuk hidup. Saya pernah ngapal tuh dari teman orang India punya semboyan. Kerte kerte martehe. Marte karten kurang lebih begitulah artinya itu hidup untuk dakwah katanya. Dakwah sampai mati dalam dakwah. Oh masya Allah bihar ya masya Allah. Nah mana lagi berikutnya ta'rifu dzalik, ada dapat mengetahui itu semua dengan mempelajari sirahnya. Wala yaliku bil muslim, gak layak bagi muslim ayyajhala ar-rasul, dia gak tahu sosok Rasulullah. Makanya kata para ulama, dahulu yang diajarkan pertama kali kepada anak-anak setelah mengenal Allah adalah diajarkan sirah Rasul, bukan sirah Majapahit, sirah Borobudur itu mah gak peduli gitu. Tahu itu ya lewat aja udah, gak penting juga. Sirah Rasul. Ya, bagaimana peperangan Rasul? Ya, kaifa tattabi'u syakhsan? Gimana ceritanya Anda mengikuti seseorang wa anta la ta'rifuhu, sedangkan Anda enggak kenal dia? Gimana coba? Hah? Ada ghairu ma'qulin. Ini enggak masuk akal kata beliau. Subhanallah. Sahih enggak? Sahih. Nah, kok bisa antum yang ngikutin seorang tapi antum enggak kenal dia? Kita gak kenal biografi ustaz, gak masalah. Ustaz itu namanya siapa, istrinya berapa. Sekarang ada orang yang ngerti ustaz itu istrinya berapa, sirahnya tahu. Sirah Nabawiyah gak ngerti. Ini ajaib ini. Ya. Tahu ustaz itu anaknya ada berapa, anak pertamanya siapa, belajar di mana, aktivitasnya apa, rumahnya di mana. Pos 1, pos 2 aja ngerti dia semua. Sirah Rasul gak tahu dia. Ya. Siapa istri Rasul, anak Rasul. Anak Rasul yang wafat. Yang Rasul masih hidup. Yang Rasul masih hidup, anaknya masih hidup. Siapa? Dia gak tahu. Siapa anak Rasul yang nikah dengan salah satu, dua dari Khulafaur Rasyidin. Siapa istri Rasul yang merupakan putri dari dua Khulafaur Rasyidin. Paham gak? Paham lah antum itu. Di Madinah baru dibuka itu ya. Museum Rasulullah SAW. Kalau antum umrah datang ke situ. Bagus itu. Mengenal, lebih mengenal lagi. Kalau baca sirah datang ke situ, wah cocok. Akan lebih mengenal lagi. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, masih cukup waktunya. Itu sama usul min usul ya. Cukup dulu. Ma'rifatu dinil Islam nanti hari Rabu insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah ila lantas sabtu.